Yo Bapak Ibu Guru. Sana memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Jalan setapak. istirahat dulu ya. Nanti lagi ya adik-adikku semuanya. Oke, Yeni Inka.